Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala ya masyaallah memberikan kenikmatan yang luar biasa banyaknya, Bapak. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kekuatan untuk bisa ya, belajar Al-Qur'an, membaca. Dan sungguh kalau kita berhenti sejenak untuk ya, merenung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, maka ya masalah, Bapak. Jadi Al-Qur'an ini benar-benar jalan yang mengantarkan seseorang bahagia dunia dan akhirat. Coba buat dibuka Al-Qur'an, kita sekalian praktek membaca Al-Qur'an. Di situ halaman 110, Bapak. Surat Al-Maidah 110 ayat 15. Sudah ketemu, Bapak? Ya, coba Pak Yadi dibaca ayatnya. Ini sekalian praktek. Alhamdulillah. Kemudian saya ikut ayat setelahnya. Terus subuhlah salam. Anak-anak itu tidak belajar, Pak Mukhlis. Kita baca, Bapak. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Sama-sama. Saya baca kalau pakai salah nama, kalau saya benerin. Ya ahla kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, sama situ. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Bagus, kita lanjutkan. Yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Sama-sama. Bapak, kemudian lanjutkan sudah sempurna, bagus. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim. Biar kuat semua sama-sama. Wa yahdihim ila siratin mustaqim. Sama-sama. Wa yahdihim ila siratin mustaqim. Jadi pada sirati di situ Bapak, jangan siratin. Hati-hati Bapak, jangan berubah jadi ta ya. Tapi di sini pakai po, memang biasanya naik ya. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Sama-sama. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Kita renungkan ayat ini. Mudah-mudahan ayat ini memberi kita semangat ya, belajar Al-Quran. Coba suaranya keras ini. Pak Mukhlis dibaca artinya. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab-kitab dan kitab yang menjelaskan. Barakah terakhir bilang Pak Mukhlis, sungguh telah datang dari Allah. Yang antum baca tadi. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Tahu berarti di sini, dan saya mau kasih ya. Sungguh telah datang cahaya dari Allah, dan tadi Pak Mukhlis bukan kitab-kitab, tapi apa di sini Bapak? Satu kitab saja. Satu kitab yang menjelaskan. Ya, maksudnya di sini apa Bapak di sini? Al-Quran yang ada di hadapan kita, ya. Al-Quran yang ada di hadapan kita ini Bapak, maksudnya di sini cahaya dari Allah dan satu kitab yang jelas. Kemudian Bapak lihatlah ayat setelahnya, ini keutamaan Al-Quran. Coba mulai dibaca setelahnya. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya secara langkah. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalannya. Ya, berarti Bapak. Ini adalah keutamaan Al-Quran di sini Bapak. Ya. Dengan Al-Quran itu, ya, seseorang akan mendapatkan hidayah padanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian dengan Al-Quran tersebut, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan manusia masih dalam kehidupan dunia ini Bapak. Ya. Mengeluarkan manusia dari apa tadi Bapak? Iya. Sekarang saya mau nerangkan ini. Dulu matun sama-sama Bapak. Jelas ya, kelihatan Bapak ya. Sama dengan Dulu matun sama-sama Bapak. Baik. Kalau dalam Al-Quran di situ Bapak ya, pakai dulu matun apa zulumatun apa? Yang atas atau yang bawah? Apa itu bawah di situ? Coba tidak ada tulisannya zulumatun manya pendek atau zulumatun taknya terbuka. Bawah apa atas? Di Al-Quran pakai yang bawah bawah. Ya, ini saya akan jelaskan. Berarti apa? Di Al-Quran pakai yang bawah, bukan zulumatun. Kemudian wa yukhrijukum minaz zulumati ilan nur, Bapak. Nurun. Kalau di situ an-nur ya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa paham ini. Salah. Nurun. Sebenarnya habis. Alhamdulillah sih. An-nuru sama an, ada namanya Pak Anwar Bapak? Siapa namanya Pak Anwar? Ada yang namanya punya teman namanya Pak Anwar? Ada Bapak? Tep, Pak Anwar ya. Tep. Di Al-Quran nurun atau anwarun Bapak? Nurun. Ya Bapak, pakai ini. Bukan pakai anwar. Ya. Sekarang saya mau tanya Bapak. Ya. Jadi saya ini pengen Bapak apa yang saya sampaikan ini langsung menancap dalam lubuk hati yang paling dalam. Ya, nanti kalau saya cuma ngomong tanpa ada tanda jawab, nah ilmu ini tidak masuk-masuk nanti. Dan ini metodenya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ngasih tausiah, tanya jawab. Coba sebutkan. Saya mau ada pertanyaan. Pohon apa yang di situ kena angin besar pun, ya, dia tidak tumbang. Nah, Rasulullah sering ngasih pertanyaan pada sahabat Bapak. Ya. Ya. Coba siapa yang mau jawab siapa? Pada sahabat ditanya Rasulullah SAW. Siapa Bapak? Apa pohon apa itu? Pohon kurma. Tapi ketika itu para sahabat tidak bisa jawab semuanya. Semuanya bingung ini apa pohon apa itu. Ya. Ada salah satu sahabat yang masih kecil yaitu Abdullah bin Umar. Ya, dalam hatinya tahu deh ini pohon kurma gitu. Tapi karena di situ ada para pembesar, para sahabat yang sudah tua-tua sehingga beliau malu. Nah, saya dari sini Bapak, tanya-tanya ini penting. Ya, makanya Bapak jangan takut, aduh aku nanti ditakoi, peti aku. Nah, izin tak jawab jangan Bapak, enggak. Enggak bisa enggak Bapak. Dan, jadi metode ini supaya ilmu itu langsung masuk ke dalam hati kita Bapak. Ya. Coba muklis, apa bedanya zulumatun dengan zulumatun? Ya, tulisannya sama artinya ya beda ini maksudnya. Ya. Mas Dadang, siapa yang tahu? Mas Dadang tahu? Saya lupa saya sarap ya. Mas Agus, Mas Agus. Ini mufrad. Ya. Satu kegelapan saja. Ya. Satu kegelapan, satu tok. Ya. Satu kegelapan. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan apa, Bapak? Dzulumatun. Berarti sini apa, Bapak? Di sini banyak kegelapan. Ya. Paham Bapak di sini bedanya? Ini isim mufrad. Ini jamak mu'anas salim. Ya. Kalau di sini kegelapan-kegelapan yang sangat banyak sekali Bapak. Dan di Al-Quran disebutkan zulumatun, kegelapan-kegelapan dalam kehidupan dunia. Ya. Jadi kegelapan-kegelapan dalam dunia itu banyak Bapak. Hidup kita amburadul, dada kita sempit, gundah gulana, sedih, penyakit, apapun kegelapan-kegelapan yang membuat hidup kita itu gelap, itu banyak. Ya, paham ini ya. Jadi kalau dulu matun ini banyak kegelapan, ya, yang membuat hidup manusia itu sengsara di dunia itu ini, Bapak. Dia dalam kegelapan, ya. Seperti orang yang mati lampu berjalan di gelap gulita. Tentunya dia, ya, kasihan. Banyak kegelapan, paham ini Bapak? Kegelapan ya, ini kasih ini saya kena lantas ya. Nah, di sini dari Al-Quran itu mengeluarkan manusia bukan satu kegelapan, Bapak. Tapi apa di sini, Bapak? Macam-macam kegelapan. Semua kegelapan dalam kehidupan dunia kita, problem kehidupan kita, itu Allah akan keluarkan. Menuju apa di sini, Bapak? Menuju nurun. Nah, di sini Allah sebut nurun atau anwarun, Bapak? Nurun. Ya. Apa bedanya makhluk antara nurun dengan anwarun? Tapi ini sama, Bapak. Ya. Kalau ini satu cahaya. Ya, satu cahaya tok, enggak ada dua. Kalau anwar apa ini? Anwar itu apa? Pak Anwar. Ahis punya namanya Pak Anwar enggak? Apa masa ke sini? Anwar ini. Terus banyak cahaya. Ini jamak takdir, Bapak. Jamak takdir. Cahaya-cahaya yang banyak-banyak. Cahaya banyak. Maksud Allah di sini, Bapak. Jadi Al-Quran ini mengeluarkan manusia dari gelap gulita, banyak kegelapan dalam kehidupan hari-hari kita yang bikin kita itu sengsara susah di dunia, menuju satu cahaya. Ya. Jadi Bapak-bapak, cahaya Allah itu hanya satu tok, tidak ada dua. Ya. Yaitu apa di sini, Bapak? Apa yang ada di hadapan kita itu, Bapak? Al-Quran. Ya, ini maksudnya. Jadi cahaya Allah itu ini tok. Ya. Yang hanya bisa mengeluarkan manusia dari kesengsaraan kehidupan dunia hanya satu tok, Bapak. Cahaya. Tidak ada yang lain. Al-Quran saja. Ya, makanya tidak bisa orang bahagia dengan kitab-kitab Al-Quran. Tidak akan bisa. Paham maksudnya di sini? Jadi satu cahaya maksudnya satu Al-Quran di sini. Menuju Al-Quran. Cahaya yang terang benderang. Bukan banyak cahaya. Tapi satu cahaya saja. Paham, Bapak? Makanya di situ Allah Subhanahu Wataala mengancam siapa saja itu orangnya, siapa saja orang kaya, miskin, pejabat, raja, siapa saja yang coba-coba berpaling dari Al-Quran, ya, Bapak. Maka apa ancamannya, Bapak? Saya masih ingat apa dalilnya? Apa ancamannya ini? Dibuka memorinya, Bapak, sedikit-sedikit. Pak Yoho, Pak Yadi. Kehidupan yang sempit, ya ini. Siapa saja orangnya, tidak pandang bulu itu siapa saja yang coba-coba dalam kehidupan dunia ini mereka berpaling dari satu cahaya ini saja, maka dia hidupnya akan sempit, ya, sempit, semuanya sempit. Meskipun hidupnya berkelimpahan dalam harta, kaya, ya. Istrinya cantik-cantik, ya, semuanya sempit tawayunya, sempit, tidak akan bahagia. Apa dalilnya? Dalil surat Tuhan. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Karena siapa rumpali dari Al-Quran, maka baiknya kehidupannya sempit. Kembali ke sini lagi, Bapak. Kegelapan-kegelapan lagi. Jadi kalau orang itu dalam kehidupan dunia, dia depan dari Al-Quran, maka hidupnya akan gelap, sempit, susah, rekoso, kegelapan. Ini dalam kehidupan dunia. Belum lagi di alam kubur atau di yaumil akhir. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Insyaallah. Kasihan kan? Jadi dunia dia sudah gelap, sempit, bangkit dari kuburan dalam keadaan apa? Buta. Kasihan sekali kan? Ini yang coba-coba benar di Al-Quran. Nah, ketika itu dia protes. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lim hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya. Kenapa saya, ya, kehidupan saya setelah saya bangkit ini kok setelah saya di alam kubur kemudian bangkit kok mata saya buta ini. Dulu saya baru di dunia bisa melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala disitu, ya, membantah orang ini. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Iya. Kamu sekarang buta, hidupnya sempit gara-gara kamu dulu tak kalah di dunia, masih hidup di dunia, sudah datang kepada kamu itu Al-Qur'an. cahaya. Ya sebenarnya kamu kalau mengikuti itu hidup kamu bahagia. Tapi kamu malah berpaling, pilih kegelapan ini. Maka wakadzalikal yauma, semaka pada hari ini ya, Allah Subhanahu wa taala melupakan orang ini. Ya, jadi kalau orang sudah tidak dikasih rahmat, tidak dikasih Allah Subhanahu wa taala, tidak dikasih sayangin, ya maka sungguh dia akan terus menerus dalam adab Allah Subhanahu wa taala. Tak paham Pak di sini maksudnya. Kemudian wayahdin ila siratin mustaqim, dan Al-Qur'an tersebut akan menunjukkan mereka ke jalan yang apa sih Bapak? Yang lurus. Ini Al-Qur'an hanya satu tok, tidak ada yang lain. Adapun hadis itu masuk Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ya. Allah perintah dalam Al-Quran ya. Jadi mentaati Rasulullah Muhammad SAW juga dalam Al-Quran juga. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taati Rasul maksudnya di sini kita mentaati hadis-hadis Rasulullah SAW. Al-Quran juga kita bisa dengar bapak di sini. Jadi Al-Quran ini bapak akan mengeluarkan kita dari kegelapan-kegelapan dunia ya. Banyak kegelapan dunia itu ya, sempit, susah ya, rekoso ya, dan lain sebagainya, menuju satu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran Allah. Ya. Paham Bapak ini? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, nanti sebelum tidur direnungi Bapak ya. Kemudian sampai sini dulu, hari ini kita belajar talqin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Paham? Bapak ini insyaAllah. Paham ya? Baik. Sekarang kita talqin surat Al-Balad. Surat Al-Balad. Kita lanjutkan. Tetes 30 Bapak. Halaman 594 ya. Saya masih sore, tapi sana kita sebentar aja. Saya kita ulang aja dari ayat pertama. Karena kemarin kalau misalnya yang datang sedikit, kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صلاح kita baca apa yang pertama. لا أقسم بهذا البلد. سامع. Al-Balad. Sama-sama. Al-Balad. Kalau pelaku berapa bagus. Wa anta hillum bihadzal balad. Sama-sama. Sudah bagus lagi sini Bapak ya. Dengungnya sudah bagus. Kita lanjutkan. Wa walidin wa ma walad. Sama-sama. Wa walidin wa ma walad. Bagus. Kita lanjutkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sama-sama. Ayat 4 ini masalah. Kalau kita renungkan Bapak, kita mengetahui hakikat dunia ini dengan sebenarnya. Jadi Bapak, jangan tertipu dengan orang-orang misalnya yang dia banyak harta ya, atau jadi pejabat tinggi, jadi komandan atau apa, pangkat-pangkat tinggi. Semuanya mereka merasakan apa Bapak? Susah payah. Tidak ada yang enak-enak. Ya. Yang tidak ada yang enak-enak. Siapapun orangnya, jadi buruh, jadi kuli, sama jadi buah, sama-sama apa pada situ? Capek semuanya. Ya. Sekali lagi, kalau tidak capek badannya, capek apanya apa di sini? Pikirannya, ya Bapak Haji ini. Dan kalau orang capek pikirannya ini bahaya. Ya. Kalau kita capek badan Bapak, jadi kuli misalnya capek badan, ya. Kita tidur sembuh apa di situ? Sembuh insya Allah. Tapi kalau capek pikiran, kadang sampai mimpi juga itu. Dengan tidak bisa tidur, tidak bisa makan itu. Semuanya apa dalilnya? Dalilnya di sini Bapak, surat Al-Baqarah ayat 4. Makanya kita jangan tertipu, wah hidupnya enak men kayaknya. Nah, aku gak rekoso kayaknya dikit, iya gitu. Sama-sama rekoso, sama-sama rekoso. Ada yang penak-penak. Yang enak-enak ada. Ya. Itu siapa Bapak di sini? Coba kira-kira yang enak-enak hidupnya ini. Pak Mul. Orang-orang yang ini Bapak, senantiasa duduk semacam ini, membaca Al-Quran, berzikir, itu orang yang paling nikmat. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya kemarin sudah disampaikan Pak Yanti. Ya. Bahwasanya kalau orang berkumpul di masjid membaca Al-Quran, maka di situ akan datang apa Bapak? Ketenangan, hidupnya tenang, bahagia di situ. Ya. Ini Al-Quran Bapak. Al-Quran ini akan membuat kita tenang, istirahat begitu. Ya. Nanti coba Bapak rasakan sendiri. Ya. Gimana? Saking tenangnya tidur ya. Nah, ini rasakan sendiri. Bapak rasakan. Ketika nanti kita keluar dari majelis ini, kita berkumpul sama istri, anak, kerjaan kita, wah sudah, pikiran kemana-mana kadang-kadang. Ya. Jadi yang paling nikmat, paling tenang, mereka yang sering dekat dengan Al-Quran. Apalagi yang sering bermajelis semacamnya, dia bisa curhat. Hasil gitu Bapak, ini yang paling nikmat. Ya, paham Bapak? Ini maksudnya Bapak. Ya. Makanya di situ, karena di sini Allah menciptakan kita dalam susah payah, tapi juga Allah menurunkan suatu perkara yang bisa meringankan. Bapak. Kalau menghilangkan, tidak akan bisa. Kalau kita di dunia, Bapak, hilang dari capek, susah payah, tidak. Tapi hanya meringankan saja, Bapak. Ya, yaitu apa di sini? Allah turunkan Al-Quran ini, Bapak, supaya hidup manusia tidak rekoso. Tidak rekoso, supaya hidupnya penak. Jadi ketika kita jauh dari Al-Quran, ya rekoso terus itu. Baik, kita lanjutkan, kita ulang. Ayat 4. Laqad khalaqna insana fi kabad. Sama-sama. Ya, kita lanjutkan. Ayasabu allai yaqdiru alaihi ahad. Sama-sama. Ayasabu allai yaqdiru alaihi ahad. Masalah, kita lanjutkan apa? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Sama-sama. Ayasabu allan yarahu ahad. Sama-sama. Bagus. Alam naj'al lahu aynain. Sama-sama. Bagus. Walisanan wa syafatain. Sama-sama. Walisanan wa syafatain. Sudah bagus-bagus. Wahadainahun najdain. Sama-sama. Kita sampai 10 dulu Bapak, ya, besok pertemuan kita datang kita selesaikan insya Allah. Coba sama-sama dari Bismillah sampai ayat 10. 1, 2, 3, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. La bagus sekali. Coba terus. Ini masalah bagus. Masalah. Ayam tahu alaihi Habis. Bagi saya buat terus. Ya. Masalah bagus. Kita tekan Bapak. Ya, saya mesin dulu ada pertanyaan Bapak. Kalau ada pertanyaan, ya kita baca Iqra. Alhamdulillah.